kaya baju biru indah kan ke mana ahai darah kalau sore sering lewat rumah hai hai hai darah lincah kan ku cari mana rumahnya tapi tak ku sangka kiranya di mana tinggal di dekatku yang sebelah. Dipakainya baju biru indah kan kemana dikau hai darah lincah kalau sore sering lewat rumah hai hai hai darah lincah kan ku cari mana tapi tak kusangka kiranya di mana tinggal di dekatku yang sebelah.